第四段 Dalet Ma kol ha elle? Sus Sus dan Susim Suse dan Susa Susat dan Susot Susot dan Ben Ben Ishmael Banim Bnei Ishmael Bat Bat Lea Banot Bnot Lea Isha Eshet Moshe Nashim Neshei Moshe Ein Ein Shaul Einaim Ene Shaul Panim Pene Hevel Maim Me Hamabul